Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di acara live Anas Radio setiap Rabu pagi pukul 9 bersama motivator bisnis kita, Abang Abu Umar Andri Matsa, dalam acara Bincang Usaha Mandiri. Alhamdulillah, pertemuan kita insya Allah masih konsisten setiap hari Rabu pukul 9 dan telah berjalan berpuluh-puluh kali pertemuan. Hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2013 di bulan Sya'ban 1434 Hijriah, dan insya Allah kita dalam beberapa pekan lagi akan memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk bisa dapat memasuki bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pemirsa, ini kebetulan Bang Andri Matsa sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, lancar semua Bang? Alhamdulillah, ya, lancar semua, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini para pemirsa Bincang Usaha Mandiri ini, insya Allah kita juga Anas Radio bekerja sama dengan Lembaga Dakwah dan Bimbingan Islam Indonesia akan mengadakan acara bersama Bang Andri Matsa nih di Jakarta. Insya Allah nanti tunggu aja kabarnya, kita akan umumkan kepada halayak ramai. Baik, untuk tema hari ini yang akan kita bahas adalah jenis-jenis atau bidang usaha apa aja nih yang kira-kira bagus untuk bisnis rumahan hari ini ya. Bukan begitu Bang? Benar ya Bang ya? Iya, insya Allah siap laksanakan. Baik, para pendengar Anas Radio, untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelumnya saya akan bacakan dulu bagi yang mau mengirimkan pertanyaan seputar tema atau yang lalu. Mungkin ada yang belum jelas dari rekaman-rekaman yang baru bergabung dengan rekamannya, bisa bertanya kepada Bang Andri Matsa, insya Allah beliau akan menjawabnya. Para pendengar bisa mengirimkan di email di kotak surat @anasradio.com atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan ID Anas Radio, atau bisa juga melalui Skype dengan ID yang sama, Anas Radio, atau bisa melalui WhatsApp. Nomornya sebentar nih, agak enggak hafal nih saya ini, Bang. Nomornya nantilah insyaallah nanti di akhir, nanti sebelum Bang Andri masuk sesi tanya jawab akan kita bacakan lebih lengkap nih. Datanya nggak ada nih Bang, betulan Bang. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya silakan Bang Andri untuk memulai. Tepatal Bang. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiron, tayyiban mubarakan fi. Asyadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarak ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, para pendengar Anas Radio, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala keadaan yang sehat, ya, yang selalu selamat, ya, keimanan dan tentunya keislaman kita, dan kita selalu bersyukur karena kita berada di atas agama kita yang mulia ini. Agama yang indah, yang lengkap, yang sempurna. Dan tentunya selalu berada di atas teladan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, di materi ke-57 yang kemarin, pekan yang lalu, kita membahas tentang apa itu yang disebut dengan bisnis rumahan. Nah, karena bisnis rumahan ini hari-hari ini, bulan-bulan ini, nah ini tahun ini 2013, sekarang menjadi wacana yang sangat menarik. Ya, apalagi kita tahu, ya, seperti kita bahas di pekan yang lalu, tuntutan hidup untuk mendapatkan uang itu dan yang semisalnya itu semakin tinggi. Maka di pertemuan hari ini, di Rabu pagi ini, di boom ke-58, nah kita akan membahas sedikit tentang bidang-bidang atau jenis-jenis bisnis rumahan ini yang prospek. Ya kalau kita buka internet, ya kita lihat ya mesin pencari berita dan fakta. Nah kita, kalau kita klik bisnis rumahan itu begitu banyak artikel-artikel tentang bisnis rumahan. Baik itu peluang bisnis rumahan, ya macam-macam. Sampai tip dan trik tentang bisnis rumahan. Dan kita bisa lihat banyak juga survei-survei. Nah, yang semisalnya di berbagai majalah, media, itu yang menyebutkan tentang berbagai peluang-peluang dari bisnis rumahan. Berbagai peluang dari bisnis rumahan. Nah, di pertemuan kali ini, nah Bang Andri Abu Umar ingin membahas sedikit tentang yang namanya bisnis rumahan. Bidang-bidang yang berprospek. Dan alhamdulillah, kebetulan, nah saya sendiri juga sedang bergelut ini. Nah, dengan, apa namanya, keluarga, ya maksudnya terutama dengan ya istri dan anak-anak di sini, nah mengerjakan beberapa bisnis rumahan. Jadi dengan bisnis rumahan ini, subhanallah, sangat membantu sekali para pendengar Anas Radio kaum muslimin, membantu perekonomian keluarga, ya, dan bisa membantu perekonomian orang-orang di sekitar kita. Karena kita ingat kemarin, ya karakter bisnis rumahan ada 3. Yang pertama, dia dilakukan di rumah. Ya, dia dilakukan di rumah. Nah, di mana di rumah itu, subhanallah, di mana rumah memang tempat kita tinggal, di mana kita tidak menyewa rumah kita sendiri. Nah, subhanallah, kita lebih bebas bergerak tentunya. Tidak ada halangan waktu. Ya, bisnis rumahan berjalan 24 jam. Karena rumah kita rumah sendiri. Ya. Ini apa namanya? Kaidah umumnya kira-kira begitu. Lalu yang kedua, bisnis rumahan tentu kita bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di rumah kita. Maka tentu kita akan meminimalisir. Nah, ini salah satu keunggulannya. Biaya operasional yang ada di rumah kita. Karena kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di rumah. Ya, kalau misalnya kita produksi kue, kita bisa buat, apa namanya? Bisa gunakan panci, ya enggak? Dan, apa? Kuali dan blender yang ada di rumah, kira-kira begitu. Ya, jadi ini artinya kita bisa meminimalisir biaya operasional dalam bisnis rumahan. Dan yang ketiga, sumber daya manusia yang ada di rumah pun bisa kita berdayakan secara optimal. Ya, apakah kita menggunakan anggota keluarga kah? Atau ke, tetangga-tetangga kah? Atau orang-orang kerabat dan sahabat yang masih ada hubungannya dengan kita untuk kita ajak berkolaborasi. Nah, saling isi-mengisi untuk memajukan bisnis kita. Nah, tentu sesuai akad yang disyariatkan oleh agama. Ya, barakallahu fikum. Nah, di pertemuan hari ini Bang Andri Abu Umar ingin menyebutkan beberapa bisnis yang sekarang jadi unggulan di tahun 2013 ini, di tahun 1434 Hijriah. Nah, ternyata ada beberapa bisnis yang sekarang sedang menjanjikan di tahun-tahun ini, di hari-hari ini, karena melihat perkembangan bisnis rumahan ini semakin hari semakin maju. Ya, dan subhanallah, banyak orang mulai berbondong-bondong, ya. Apalagi banyak istilah yang disebut dengan bisnis sampingan. Ya, mahasiswa sambil kuliah dia bisnis sampingan di kos-kosannya. Itu bisnis rumahan. Ya, ibu rumah tangga ya membantu suaminya, mungkin suaminya kerja. Nah, dia membuat usaha kecil-kecilan di rumahnya. Ya, sehingga walaupun seorang ibu rumah tangga berada di rumah, ya, dia tetap berada di rumah suaminya, dia tetap bisa melakukan sesuatu hal yang produktif. Sehingga bisa menghasilkan uang dan akhirnya bisa membantu perekonomian keluarga dan tentu atas izin dan subhanallah dari suaminya. Barakallahu fikum. Nah, lalu yang berikutnya, begitu juga bagi para pekerja, ya, pegawai negeri sipil atau karyawan swasta dan yang semisalnya, yang subhanallah, mungkin waktu yang sangat sempit, tetapi ternyata masih membutuhkan uang yang tidak sedikit, karena kebutuhan yang sangat banyak. Nah, ini bisa membuat bisnis sampingan, yang berupa bisnis apa? Bisnis rumahan. Baik para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun berada, ternyata bisnis rumahan pertama yang hari ini, subhanallah, luar biasa, dan Bang Andri Abu Umar pun bergelut di sini, yaitu yang pertama, dan ini ternyata urutan pertamanya. Ternyata urutan pertamanya adalah bisnis online. Nah, subhanallah, bisnis online. Jadi bisnis online ini, nah kalau kita buka di berbagai situs atau apa, di berbagai jejaring dunia maya, jejaring sosial di dunia maya, subhanallah ya, sekarang lagi begitu tren, dan banyak sekali peluang-peluang yang menjanjikan. Dan berbagai bidang itu bisa masuk ke yang namanya bisnis online, toko online. Baik yang sifatnya bahan baku, atau barang setengah jadi, ataupun barang jadi. Yang dia bentuknya kecil, mikro, sampai yang bentuknya besar. Sampai yang bentuknya besar. Apakah itu ya antar desa, antar pulau, ya enggak, antar provinsi, antar negara, antar benua. Subhanallah. Ini bisnis online. Dan semuanya itu para pendengar Anas Radio bisa digerakkan di rumah. Bisa kita gerakkan di rumah, subhanallah. Maka, nah, jadi ini termasuk hal-hal yang, nah, kita bisa lakukan ya. Sebab apa saja bidang bisnis itu bisa dilakukan secara online. Apakah produksi pakaian, ataukah produksi kue, makanan dan yang semisalnya. Atau bisnis-bisnis jasa. Ya, yang hari ini memang, subhanallah, lagi tren ya. Seperti misalnya, apa, bisnis penerjemahan, ya. Bisnis jasa pengetikan, ya, bisnis konsultasi, bisnis pendidikan, bisnis kesehatan, ya enggak? Kursus anak dan yang semisalnya, itu kalau kita lihat di dunia maya, subhanallah, sekarang lagi menjamur. Sehingga subhanallah, kok ada orang yang buka kursus anak, kok enggak ada kantornya, ya enggak? Tetapi subhanallah, distribusi bisnis begitu sangat tinggi. Padahal kantornya tidak ada. Nah, ternyata kantornya itu di rumah para pendengar Anas Radio. Nah, yang seperti inilah bisnis rumahan ini berjalan. Jadi subhanallah bisnis online ini, nah ini alhamdulillah, nah sekarang banyak sekali digemari. Apakah yang sifatnya online, ya subhanallah. Nah, atau yang misalnya, nah seperti misalnya seseorang membuat website atau blog, ya. Atau mungkin bisa berjualan dengan sistem Facebook atau Twitter atau yang semisalnya, ya. Nah, atau dia, subhanallah, nah, yang sifatnya online, ya, dengan beberapa alat-alat komunikasi di dunia maya, dia bisa gunakan. Subhanallah. Maka yang seperti ini, nah, ini salah satu bisnis yang sangat prospek hari-hari ini. Lalu yang berikutnya, yang kalau kita lihat, yang kita bisa lakukan di dunia maya, nah, apa namanya di dunia maya, bisnis rumahan, itu adalah bisnis produksi makanan dan pakaian. Nah, bisnis makanan dan pakaian. Apa saja para pendengar Anas Radio? Dan kalau kita lihat di beberapa survei, yang paling luar biasa itu sekarang adalah bisnis catering. Nah, ini subhanallah bisnis catering ini luar biasa ya. Jadi bisa dilakukan di rumah. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah warung makan, menyewa toko atau sebuah ruangan atau kamar di sebuah blok, ya, di supermarket atau plaza atau mall dan yang semisalnya, atau di sebuah pasar, tapi bisa kita lakukan di rumah. Dan bisnis produksi makanan seperti catering seperti ini luar biasa sekali hari ini. Perkembangannya. Karena catering ini hanya sebuah sifat saja. Nah, aplikasi bisnis catering ini bisa banyak. Yang pertama bisa kita kaitkan dengan dunia event organizer. Ya, dunia event organizer. Jadi ketika ada orang yang membuat event, ya membuat sebuah acara, apakah itu ceramahan, ya apakah itu majelis taklim, ataukah itu pernikahan, ya. Nah, atau acara apalah, subhanallah. Nah, yang semisalnya dari acara-acara yang ada di masyarakat kita, ya, maka bisnis catering ini luar biasa sekali. Dan bisa cocok dengan yang namanya bisnis online ya. Walaupun secara tidak langsung bisnis catering ini, bisnis rumahan yang sifatnya produksi makanan di rumah itu bisa dilakukan secara mandiri. Ya, bisa dilakukan secara mandiri. Dan tidak hanya bisnis catering ya, yang berikutnya yang masih ada hubungannya dengan produksi makanan ini adalah bisnis-bisnis hari ini makanan ringan ya, bisnis kue kering. Nah ini juga termasuk bisnis-bisnis yang hari ini para Mas Radio sedang prospek di berbagai tempat. Karena ini adalah bisnis yang ibu-ibu rumah tangga dan yang semisalnya bisa menyalurkan hobi. Sambil menyalurkan hobi, ya enggak? Nah, memiliki skill di rumah, membuat kue, atau yang semisalnya, donat, dan semisalnya. Nah, itu bisa sambil. Keluarga di rumah, atau yang semisalnya dari tetangga dan sahabat untuk menjual hasil karyanya yang ada di rumah. Nah, subhanallah, ini bisnis yang bisa dilakukan di rumah. Nah, lalu yang berikutnya adalah produksi pakaian juga sama. Hanya sekarang memang sifatnya, produksi yang sifatnya pakaian ini, dia lebih unik para pendengar Anas Radio. Maka kita lihat hari ini, kalau kita buka internet, yang lagi tren di tahun ini, yang dia sifatnya produk-produk yang sifatnya unik. Ya, seperti souvenir-souvenir. Nah, ya. Jadi sesuatu yang bentuknya dirajut atau dijahit. Tapi yang sifatnya merchandise. Ini subhanallah ya. Bisa dilakukan di rumah. Pemesanan di rumah. Ya. Apakah itu bentuknya souvenir pernikahan atau yang semisalnya. Nah, dari yang bisa dilakukan oleh seorang ibu. Ya. Atau seorang bapak misalnya. Atau seorang anak. Nah, ketika dia ingin berbisnis di rumah. Ya, subhanallah. Jadi ini ya, yang namanya bisnis rumahan ini banyak sekali peluangnya supaya kita bisa membantu perekonomian keluarga. Baik, barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya adalah bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan jasa. Ya, bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan jasa. Dan subhanallah yang luar biasa, nah kita lihat di dunia apa? Di survei-survei tentang bisnis rumahan yang hubungannya dengan jasa, ada beberapa yang sangat menjadi tren hari ini. Yang pertama adalah bisnis jasa transportasi, ya enggak, dan komunikasi. Ini luar biasa sekali perkembangannya. Kita lihat banyak sekali agen-agen tiket online, ya. Dan sekarang banyak sekali ya franchise-franchise agen tiket yang menawarkan, ya enggak. Jadi si tur-tur dan travel-travel, ya enggak, baik yang travel-travel pariwisata atau tur pariwisata atau yang sifatnya seperti haji umroh, banyak sekali yang menawarkan, ya, membuka agen dan yang sisanya cukup, ya enggak, katanya gitu, cukup dengan sebuah ruangan, ya, satu koneksi telepon, ya enggak, dengan mesin fax, ya, ada komputer yang koneksi dengan internet, maka Anda bisa membuka agen tiket online, katanya begitu, membuka agen tiket rumahan bersama kami. No, subhanallah. Jadi yang seperti ini para pendengar Anas Radio ini subhanallah ya bisa membantu bisnis kita, ya enggak. Nah, ini bisa kita mulai kecil-kecilan dengan yang namanya bisnis rumahan. Nah, termasuk di dalamnya yang sekarang memang selalu menjadi tren adalah bisnis komunikasi. Seperti pulsa elektrik dan yang semisalnya, ya ini memang selalu ada dan hadir dimanapun kita berada. Sehingga orang dari luar negeri pun bisa memesan pulsa kepada kita. Baik, nah ini dia. Lalu yang berikutnya, bisnis jasa pendidikan. Ini sebenarnya yang tadi Bang Andri bilang, Abu Umar bilang. Maka bisnis jasa pendidikan kita lihat, ya banyak sekali orang-orang menawarkannya seperti kursus, ya enggak? Atau yang semisalnya, atau sebuah pelatihan, sebuah privat, ya. Dan Bang Andri pun Abu Umar lakukan, ya. Ini subhanallah. Sehingga akhirnya saya bisa mendatangkan uang, ya, bisa mencari nafkah, ya enggak, walaupun saya nongkrong di rumah saya sendiri, subhanallah. Makanya subhanallah, banyak sekali para pendengar Anas Radio, para mahasiswa yang hadir, ya enggak, itu datang ke rumah saya layani untuk melakukan pelatihan-pelatihan di berbagai bidang. Dan itu, Masya Allah, ada yang datang, ya, Bang Andri Abu Umar, saya pengen belajar public speaking, ya, belajar sendiri aja. Ya, datang ke rumah, subhanallah. Registrasi, bayar. Nah, saya melakukan bisnis rumahan, subhanallah. Jadi saya tidak harus hilir mudik ke pasar, ya, hilir mudik, ya, nggak keliling kota dan sebagainya. Di rumah saja. Cuma angkat telepon, terima SMS, ya, atau terima, subhanallah, terima email dan yang semisalnya, ya, nggak. Lalu kita bikin janjian. Nah, ingin Bang Andri melakukan privat apa? saya pengen diajarin Bang Andri masalah bisnis, ya enggak? Bagaimana kira-kira 5 kali pertemuan misalnya seperti itu kan? 7 kali pertemuan sehingga saya bisa buka bisnis, ya berapa harganya? Nah itu nih bisnis rumahan para pendengar Anas Radio. Ini bisnis rumahan. Ya, ini kan cuma contoh kan? Cuma contoh. Ya, Bang Andri Abu Umar, apakah kita bisa lakukan yang seperti ini di bidang-bidang yang lain? Ya bisa dong. Ya bisa. Misalnya kita punya kemampuan apa misalnya? Kemampuan menjahit, apakah menjahit kita itu bisa ditrainingkan kepada orang lain? Kita bisa latih orang lain? Kenapa tidak? Ya. Atau kita punya keahlian misalnya menerjemahkan sebuah buku, bisnis penerjemahan ya, bisnis pengetikan, ya enggak? Ya, bisa kita alihkan skill kita ini, kita bisa transferkan kepada orang lah. Bisa kita transferkan kepada orang lah. Bisa kita transferkan kepada orang lain. Jadi subhanallah. Maka yang seperti ini, bisnis jasa pendidikan ini luar biasa. Jasa pendidikan dan yang semisalnya di bidang pendidikan. Seperti pelatihan, pengembangan sumber daya manusia. Ya subhanallah. Dan barakallahu fikum. Dan ini lini bisnis ya yang subhanallah. Bang Andri Abu Umar juga hari ini tekuni hari ini. Subhanallah. Jadi artinya, nah walaupun para pendengar Anas Radio, subhanallah, kita tentunya sibuk tugas utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam arti kita fokus menuntut ilmu agama ke sana kemari. Nah, tapi tetap kita bisa mencari nafkah. Iya enggak? Mencari nafkah untuk anak istri kita. Dan tentu ini bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Pada saat kita berada di rumah dan kita tidak perlu ngantor ya. Jam 7 harus masuk kantor, pulang jam 4 sore, subhanallah. Nah, inilah efek dari yang namanya seseorang yang memiliki mental entrepreneur. Dan dengan mental entrepreneur dan pikiran yang kreatif dari diri seseorang, seorang muslim, maka dia bisa mencari nafkah itu di mana saja. Di mana saja. Maka itulah bedanya karyawan dengan entrepreneur. Iya. Kalau karyawan, para pendengar Anas Radio, dia karyawan itu mempunyai penghasilan tetap. Ya kan begitu kan, penghasilan tetap. Jadi penghasilannya 1 juta, bulan depan 1 juta, bulan depan 3 juta. Tapi yang namanya entrepreneur, dia adalah orang yang memiliki tetap penghasilan. Iya, jadi tetap memiliki penghasilan. Iya, subhanallah kan, tetap memiliki penghasilan. Memang kadang naik turun. Iya, memang kadang naik turun, kadang turun, kadang naik. Tapi subhanallah, kalau ditekuni, ya, dan dikembangkan kreativitasnya, subhanallah, nah, apa namanya, tetap punya penghasilan itu bisa meningkat secara terus-menerus. Tadi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Namun, tetap dia memiliki waktu luang. Ya. Jadi, perbedaan antara, subhanallah, ya, entrepreneur dan bukan entrepreneur, ya enggak? Kalau yang bukan, ya, bukan entrepreneur, subhanallah, orang-orang yang terikat kerja, itu kerja, ya subhanallah, semakin tinggi gaji, waktunya semakin habis para pendengar Anas Radio. Makanya dalam istilah kerja, kan ada istilah lembur. Kalau ingin banyak dapat duit, dia harus lembur, betul tidak? Coba saksikan dimanapun berada. Kalau ingin dapat uang lebih banyak, kan harus tukar dengan waktu ya. Harus ditukar dengan waktu. Harus lembur, sehingga Sabtu pun harus masuk, Minggu, Ahad pun harus masuk. Subhanallah. Tetapi beda dengan entrepreneur. Nah ini, orang yang punya mental dan pikiran entrepreneur, otaknya kreatif, maka subhanallah, dia bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Jadi dia tidak terikat dengan sesuatu hal, tidak terikat waktu dengan sesuatu hal. Dan masya Allah subhanallah, dia bisa lakukan itu bahkan di rumah dia sendiri. Maka subhanallah, luar biasa orang yang memiliki jiwa entrepreneur dan kemampuan ya berwirausaha dengan baik dan benar. Begitu kira-kira. Nah, subhanallah, dari Bang Andri. Dan yang selainnya masih banyak lagi ya, bisnis jasa ini, seperti bisnis jasa kesehatan. Ya, subhanallah, hari ini juga luar biasa yang semisalnya. Jadi ini bidang-bidang bisnis yang mungkin bisa kita, apa namanya, bisa kita pertimbangkan bila kita ingin membuat bisnis rumahan. Yang pertama, bisnis online, ya, yang sekarang lagi menjamur. Yang kedua, bisnis produksi, ya, makanan dan pakaian serta yang semisalnya, yang itu dimulai dari rumah, apakah yang bentuknya kering atau basah, yang bentuknya kecil atau besar, ya, dan itu bisa kita lakukan dari rumah. Dan yang berikutnya yang lagi tren adalah bisnis jasa, apakah bisnis jasa transportasi, jasa komunikasi, ya, jasa pendidikan, jasa kesehatan, ya subhanallah. Dan yang semisalnya dari hal-hal yang sifatnya skill yang bisa kita lakukan dari rumah. Seperti tadi, penerjemahan, jasa pengetikan. Ya, subhanallah ya. Sambil di rumah kita bisa lakukan. Ya, dan tetap kita bisa, subhanallah, kita bisa bercengkrama dengan anak istri kita. Jadi kita tidak terpisah dari mereka. Subhanallah, mudah-mudahan nah bisnis ini tetap ya menghasilkan uang. Dan tentunya kita tidak menyia-nyiakan nah anggota keluarga kita. Barakallahu fikum. Dan tentunya ini semua dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu Kang Aceh, semoga bermanfaat. Mungkin kita lari ke tanya jawab. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian penjelasan dari abang kita Abu Umar Andri Maca. Semoga bermanfaat bagi para pendengar Anas Radio. Baik, para pendengar Anas Radio, tadi sempat terluput ya beberapa kontak untuk tanya jawab. Ini kita bacakan kembali. Jadi bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan mungkin atau ingin konsultasi yang sudah buat bisnis rumahan agar bisnisnya itu gimana sih trik atau tipsnya, bisa mengirimkan pertanyaannya ke email kami di kotaksurat@anasradio.com atau melalui Yahoo Messenger dengan ID anasradio. Bisa juga di pin BlackBerry di 2633310D. Atau bagi yang ingin berbicara langsung dengan Bang Andri bisa melalui Skype dengan ID Anas Radio. Dan yang terakhir melalui WhatsApp di nomor 0813-1785-4974. Baik Bang, ini ada pertanyaan pertama nih Bang. Dari Angga di Brebes. Bang, mau nanya, apa ada bisnis dari modal nol atau tanpa modal? Kalau ada, bisa tolong sebutkan nggak Bang contohnya dan bagaimana cara memulainya? Jazakallah khairan. Silakan Bang. Mas, iya. Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Ah Angga di Brebes, semoga Allah menjaga dan merahmati antum sekeluarga. Selalu semangat dan optimis di atas sunnah. Baik, bisnis dari modal nol atau tanpa modal ini, kalau kita ada orang yang bertanya seperti ini harus dialihkan kepada dua perspektif. Ya, perspektif pertama, orang yang mengatakan modal ini biasanya dia biasanya lebih menginginkan modal yang diinginkan itu adalah modal dana atau modal uang atau DUIT, duit. Ya, biasanya begitu, ya enggak? Nah, namun Bang Andri sebelum berbicara tentang duit ini, tentang uang atau apapun lah yang kita bicarakan dengan alat tukar ya, uang ini ya. Nah, sebenarnya inti dalam bisnis itu, modal yang kita sudah punya itu sebenarnya kita sudah punya pada diri setiap manusia. Setiap insan, setiap manusia. Modal ini sudah ada. Yang sering Bang Andri, Abu Umar katakan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ya, guru-guru bisnis sering menyebutkan, modal itu sudah ada pada diri kita. Ya enggak? Jadi modal yang ada pada diri kita itu modal? Ya. Ini modal subhanallah. Modal yang pertama tuh pikiran kita. Subhanallah. Nah, luar biasa kan? Modal pikiran kita, modal hati kita ini subhanallah. Ya, modal akal pikiran kita ini harus digunakan. Ya. Jadi akal pikiran yang dimanfaatkan dengan optimal, dia bisa mengeluarkan ide-ide yang kreatif. Nah, jadi buah akal pikiran yang luar biasa ini adalah ide yang kreatif. Ini harta yang aset modal yang tidak ada harganya. Ya subhanallah. Karena tidak semua orang ya, tidak semua orang bisa memunculkan ide kreatif yang luar biasa. Ide kreatif yang berlian. Karena ide yang kreatif itu faktornya sangat banyak. Ya, dia butuh ya enggak pikiran yang segar. Dia butuh input yang banyak. Dia butuh informasi yang cukup. Ya enggak? Dia butuh subhanallah pergaulan-pergaulan. Ya, dia butuh melihat dan mendengar dari berbagai kisah pengusaha dan sebagainya sehingga muncullah ide-ide yang segar. Ya, karena semakin banyak input, outputnya juga semakin banyak, kan kira-kira begitu. Jadi ini modal yang luar biasa yang harusnya lebih kita asah. Malah dari modal inilah ada istilah bisnis tanpa modal. Sebenarnya bisnis itu sudah pakai modal kan? Jadi tadinya subhanallah orang ini dengan ide yang kreatif, dia tidak punya uang, dengan modal otak yang kreatif ini dia bisa memunculkan uang. Dia bisa memunculkan uang. Karena inti entrepreneur itu salah satunya kaidahnya ya kita memindahkan uang orang dari kantong orang ke kantong kita kan begitu. Ya subhanallah kan? Ya dari kantong seseorang ke kantong kita. Kan begitu kan? Subhanallah para pendengar Anas Radio. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, modal yang sangat berharga yang sering kita anggap remeh adalah modal lidah kita. Ya. Kan subhanallah. Lidah ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa digunakan untuk yang menyesatkan kita bisa digunakan untuk memberi kebaikan. Ya. Jadi beroleh kebaikan atau beroleh kejelekan, bisa positif atau negatif. Kata para pakar-pakar motivasi. Kan begitu, lidah ini. Makanya lidah bisa berbahaya. Makanya ada bahaya lidah judulnya. Subhanallah. Tapi lidah ini kalau digunakan sebaik-baiknya, maka luar biasa. Maka kita lihat, apa sebenarnya alat penjualan yang paling luar biasa? Ya lidah ini, mulut kan? Maka subhanallah, marketing yang paling dasar, yang paling konvensional, ya. Ya, kalau bahasa kita yang paling ya enggak, ringan, paling murah, itu adalah mouth to mouth. Ya enggak, mouth to mouth. Jadi dari mulut ke mulut, lidah ini kita gunakan untuk berpresentasi kah, untuk menjual kah, ya enggak, menjual produk-produk kita. Subhanallah. Nah, ini tolong lidah ini. Maka biasanya orang yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik itu berbanding lurus dengan tingkat percaya diri para pendengar Anas Radio. Sering kita lihat ya para pendengar Anas Radio, seorang manusia yang dia itu minder atau kurang pede karena kurang baik dalam berkomunikasi. Ada yang seperti itu. Apakah mungkin lidahnya kurang fasih, ya, atau mungkin dia merasa sulit berkomunikasi, menyampaikan pesannya itu sulit. Itu membuat, ya enggak, membuat seseorang itu jadi tidak pede. Percayalah, subhanallah. Maka, nah, banyak kita lihat ya, orang-orang yang subhanallah, barakallahu fikum, dengan kemampuan komunikasi yang baik, nah ini akan semakin menguatkan tingkat kepercayaan diri dia. Dan ini adalah modal yang sangat berharga, yang bisa mendatangkan yang namanya modal yang disebutkan tadi, yaitu modal uang. Ya, barakallahu fikum. Baik, ini tolong diperhatikan. Namun, nah, kalau seandainya yang diinginkan adalah perspektif yang berikutnya, modal itu adalah duit, maka seseorang harus punya strategi yang baik. Bagaimana cara kita, nah, bisnis itu tanpa modal uang. Nah, sebenarnya kalau dengan istilah begini, ya, bisa saja. Tapi berarti kita tidak melakukan, subhanallah, hal-hal yang sifatnya kita membeli dengan uang tersebut. Mungkin yang pertama, para pengusaha berkata, kalau sebelum memulai produksi, ya, orang yang tidak punya modal, hindari bisnis itu bisnis produksi. Coba lakukan bisnis itu bisnis penjualan. Ya. Karena subhanallah, entrepreneur itu awalnya adalah mendagang kan. Berdagang kan. Menjual produk orang lain. Ya, subhanallah. Jadi, Bang Andri Abu Umar juga dulu, ya, Al-Ahangga di Brebes, ketika saya kuliah di Unpad, di Jatinangor, ya, saya juga dulu usaha pertama saya adalah nasi kuning. Ya. Dan nasi kuning itu adalah bisnis saya tanpa modal. Tanpa modal uang maksudnya. Apa modalnya? Ya tadi itu. Ide yang kreatif, lidah, dan tentunya fisik ini, badan ini, subhanallah, modal dengkul kan. Jadi otak, lidah, dan dengkul. Ya. Ya. OLD, otak, lidah, dan dengkul. Ini subhanallah, harta, aset yang berharga, modal yang berharga bagi diri kita. Akhirnya saya melobi. Ya. Nah, ibu kantin yang ada di kosan saya ingat di Jatinangor, ya enggak? Saya menawarkan untuk menjualkan nasi kuning dia. Ya, subhanallah. Nah, nasi kuning dia berarti kan tanpa modal kan? Saya tidak mengeluarkan uang, saya juga tidak menjaminkan sesuatu, tidak menjaminkan STNK atau apa namanya? Sertifikat tanah, tidak, subhanallah. Bahkan saya tidak punya hal yang seperti itu. Jadi, apa yang kita lakukan? Modal yang tadi saya sebutkan, itulah kita lakukan sehingga kita punya bisnis itu tanpa modal, mendagangkan ya enggak, barang milik orang lain. Ini yang disarankan oleh para pengusaha, hindari bisnis awal itu bisnis produksi. Ya, bagi yang kita tidak punya modal, kita lari awalnya adalah bisnis perdagangan, mendagangkan milik orang lain terlebih dahulu. Kita manfaatkan lidah kita ini. Nah, nanti setelah kita punya uang, baru kita putarkan sesuai cita-cita dan keinginan kita. Begitu kira-kira Kang Angga, Kang Aca, Allahu a'lam. Ya. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, Bang, dari Ongko di Rawamangun. Bang, kalau bisnis yang sudah berbadan hukum, kantornya kalau di rumah itu boleh enggak sih, Bang? Waduh. Nah, silakan, Bang. Iya. Al-Ah Ongko di Rawamangun, Jakarta. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, jawabannya insyaallah bisa. Ya. Dan Bang Andri Abu Umar pun sekarang punya badan hukum dan itu kantornya ya di rumah. Jadi alamat badan hukum itu di rumah. Ya. Jadi saya hari ini alhamdulillah punya ya sebuah yayasan bersama keluarga, bersama mertua, itu kantornya di rumah. Dan saya pun subhanallah punya CV dengan nama saya dan kantornya itu juga di rumah. Ya, jadi insya Allah diperbolehkan. Dan silakan tanya ke para apa? Para konsultan-konsultan hukum, insya Allah. Ya, badan hukum ini bisa kita berkantor di rumah. Ya, di mana saja boleh insya Allah. Ya, selama alamat itu ada dan kita bisa cari, ya enggak? Bukan di tengah lautan kan? Subhanallah, kira-kira begitu. Barakallahu fikum. Ya, Allahu a'lam. Ya. Mungkin tambahan, Bang. Asal jangan ya. Alamat orang, Bang, mungkin ya. Iya, siap. Baik, Bang. Ya. Ini dari baru masuk, Bang, dari Abu Nadif di Sleman, Jogja. Minta dibacakan nih, Bang. Assalamualaikum, Bang Andri, mau nanya nih. Saya buka usaha kios pertanian offline dan online, tapi selama ini manajemen keuangannya ana rasa kurang bagus. Karena tiap bulan ana rekap penjualan, akan tetapi kok ana rasa keuntungan ana rekap itu tidak ana bisa merasakannya ya. Bagaimana sih biar bagus dalam mengelola keuangan suatu bisnis, Bang? Nah, silakan, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, Al-Ah Abu Nadif di Sleman, Jogja ya. Nah, semoga Allah yang menjaga dan merahmati Anda sekeluarga. Baik, jadi ini bisnis kios pertanian offline dan online. Nah, yang pertama, sesuatu manajemen keuangan yang profesional, itu manajemen keuangan yang pertama, ya kaidahnya dia terpisah. Ya, terpisah antara pengeluaran dan pendapatan. Satu, ya. Jadi pengeluaran dan pendapatan itu terpisah. Ingat di materi Bang Andri sebelumnya. Ya, subhanallah. Jadi pencatatan input dan output itu harus terpisah. Ya, subhanallah. Nah, boleh dia satu buku tapi terpisah. Tapi afdolnya lebih baik dia terpisah. Ya, dan ini juga Bang Andri Abu Umar lakukan. Lalu kaidah yang berikutnya tolong diperhatikan para pendengar Anas Radio, jangan lupa kaidah kita itu investasi, tabungan dan konsumsi. Ini juga jangan dicampur aduk. Inilah biasanya pengusaha pemula, anak-anak muda atau ibu-ibu rumah tangga yang semisalnya. Jadi mereka itu tidak tahu mana yang investasi, mana tabungan, mana konsumsi. Ya, subhanallah. Akhirnya luar biasa, tabungan dianggap konsumsi, investasi dianggap konsumsi, kan begitu. Nah, harusnya kita harus memiliki kedisiplinan dalam mengelola manajemen keuangan ini. Ya. Jadi nah, investasi itu artinya segala sesuatu yang kita tanamkan dia menjadi aset, bukan menjadi liabilitas. Ya, di dalam bisnis kita. Dan ini tidak boleh diganggu para pendengar Anas Radio. Ya, tidak boleh diganggu. Maka subhanallah kan kita sering ya. Misalnya contoh telepon di rumah digunakan juga untuk nelpon anak, ya enggak? Nelpon keluarga, telepon bisnis, ya subhanallah. Sehingga ketika terjadi kuitansi terakhir dari Telkom harganya sekian juta. Akhirnya berselisih dengan keluarga. Ini, ya, Umi buat telepon anak ini. Oh, jadi bertengkar. Kenapa? Ini karena subhanallah tidak melakukan manajemen yang baik sehingga tercampur. Tidak jelas mana uang yang selama ini dipakai untuk investasi. Ini yang sederhana aja ya, cuma telepon ya. Apalagi hal-hal yang semisalnya. Apalagi hal-hal yang semisalnya dalam menggunakan keuangan, menggunakan kendaraan, ya. Nah, dan yang semisalnya ini tolong diperhatikan. Jadi investasi itu harus lebih besar daripada tabungan. Dan dia harus lebih besar daripada konsumsi. Maka saran Bang Andri kepada Al-Ah Abu Adif dan siapapun yang ingin memulai bisnis dari awal. Ya, sebaiknya coba kita tidak apa-apa ya belajar penghematan. Ya, enggak. Kepada teman-teman kita dari kalangan Tionghoa. Nah, ini mereka luar biasa sekali. Sehingga beda dengan teman-teman ini, subhanallah ya, teman-teman Melayu ini, luar biasa. Jadi, kalau dia sudah untung, dia biasanya nafsunya itu besar sekali. Luar biasa. Sehingga kita lihat ya, ini terjadi bukan hanya di bisnis sebenarnya, para pendengar Anas Radio. Kita biasa kalau kita kerja, ya enggak, gaji pertamanya enggak seberapa. Langsung mentraktir teman-teman, ya enggak. Akhirnya uang gaji habis cuma dalam satu pekan. Ini kan tidak benar, ya enggak. Ini kan tidak benar, ya subhanallah. Karena ingin gaya tadi kan, gaji pertamaku akan ku traktir teman-temanku makan Kentucky Fried Chicken. Nah, ya subhanallah. Maka jangan heran. Dan dia tidak biasa, ya orang-orang kita ini harus ini ya, tidak biasa hidup itu menderita di awal, ya enggak. Bukan menderita di sini dalam arti kita menzolimi diri, oh tidak, sehingga kita tidak makan, menyiksa diri. Oh bukan seperti itu para pendengar Anas Radio. Tapi ini adalah masalah gaya hidup, ya enggak. Subhanallah. Pada saat kita di awal berbisnis, coba luar biasa. Gaya hidup kita disesuaikan dengan sebaik-baiknya. Ini subhanallah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, sehingga kita tidak hidup bermewah-mewahan. Kita secukupnya. Yang kita lakukan untuk dunia apa pengeluaran, memang untuk bisnis, kita atur dengan sebaik-baiknya. Tapi tetap bisnis itu kita harus ada uang yang tadi ditabung. Karena itu keuntungan ya. Jadi jangan keuntungan itu tidak jelas. Ya, keuntungan dipakai konsumsi. Jadi selalu akhir bulan setelah dihitung, yang terjadi adalah ketidakjelasan. Yang terjadi adalah kerugian di sana sih, kerugian di sana sini. Sedangkan uang untung tidak ada, sedangkan aset semakin harus kita jaga untuk mengeluarkan uang untuk menjaga aset tersebut. Ya, aset semakin berkurang, ya fungsinya juga semakin lemah. Dan ini subhanallah, ini biasanya kelemahan-kelemahan orang-orang yang afwan ya, kurang memahami bagaimana perencanaan keuangan, manajemen keuangan di dalam bisnis. Jadi tolong dipahami yang seperti ini. Jadi betul-betul kita harus punya administrasi pencatatan yang baik. Yang kedua, mental disiplin. Dan yang ketiga, yaitu tadi, kita harus betul-betul memahami apa yang disebut dengan investasi, lalu tabungan kita dan konsumsi kita. Jangan kita campur adukkan. Ya subhanallah. Dan kalau bisa, yang namanya kita berbisnis, tidak apa-apa ya, di awal kita konsumsi masih sedikit. Ya enggak, jangan malu ya. Jangan malu. Ya. Ya jangan malu, istilahnya mungkin makan masih tahu tempe, ya, luar biasa kan? Ya enggak, kita lihat teman-teman dari kalangan Tionghoa itu subhanallah, walaupun sudah kaya raya masih pakai sepeda ontel, ya enggak? Bajunya sederhana, ya enggak? Makan juga masih buatan ibunya di rumah ya. Kita banyak dengar cerita ya, pengusaha terkenal ya. Misalnya contoh saya sebutkan satu contoh, Bapak Trihat Mahaliman yang punya Agung Podomoro, subhanallah. Walaupun sudah menjadi konglomerat misalnya ini, dia masih ya enggak? Masih suka makanan-makanan rumah. Kalau pergi ke kantor, ini konglomerat ya. Dia membawa ya makanan-makanan buatan istrinya di rumah. Nah, beda ya dengan kita ini. Gaji baru 1 juta, 2 juta, tapi subhanallah pengennya setiap 3 hari sekali makan Kentucky Fried Chicken misalnya begitu. Atau makanan di restoran mewah. Nah, yang seperti ini orang yang bermental seperti ini, mau bisnis apapun ya enggak akan untung-untung, ya enggak? Karena konsumsinya lebih besar daripada tabungan, lebih besar daripada investasi. Ini mental entrepreneur murahan ya. Subhanallah. Hati-hati, semoga Allah memberi kita petunjuk dan memberkahi kehidupan ke bisnis kita. Ya. Ya, masyaallah. Itu agak menohok juga tuh tadi Bang, kata-kata terakhir ya. Afwan ya. Ya. Bang, ya. Ini nampaknya pertanyaan ya, siap. Belum ada yang masuk lagi nih Bang. Mungkin ya. Dari Bang Andre ada kesimpulan atau saran-saran nggak nih Bang buat kita Bang, supaya bisa menekuni bisnis rumahan lebih ulas lagi atau tekun lagi Bang, gitu Bang. Baik. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di sesi terakhir ini yaitu kesimpulan. Ya. Nah, yang ingin Bang Andri sampaikan, memang dalam bisnis itu intinya adalah go action. Ya, jangan NATO ya. No action talk only. Jadi terlalu banyak bicara tapi tidak action-action. Lebih baik kita punya rencana sedikit, kita langsung segera buka. Langsung segera kita jalankan. Nah, kekurangan di sana-sini itu, di mana-mana kekurangan itu ada para pendengar Anas Radio. Ya enggak? Tidak ada bisnis dimulai itu tidak ada kekurangan. Karena manusia itu memang tempatnya kekurangan. Tempatnya kurang dan tempatnya khilaf. Jadi tidak ada yang sempurna 100%. Ya enggak? Maka kalau ada yang berkata, saya bisnis, jika saya sudah sempurna 100%, itu adalah perkataan yang bohong. Ya, dan perkataan yang menunjukkan kelemahan dia sendiri sebenarnya. Maka ketika kita sudah punya rencana, apalagi bisnis rumahan, ya enggak? Mau diapain lagi? Rumah kita kan ya cuma segitu-segitunya, kan? Begitu artinya kan? Ya enggak? Nah, maka ayo kita mulai kecil-kecilan, ya enggak? Walaupun cuma dengan tenaga kita sendiri, ya enggak? Atau kita mulai dari satu orang, seperti cerita apa? Salon Rudi Hadiswarno, ya enggak? Dan Yopi Salon. Bagaimana dia mengawali bisnis salon rambut itu? Itu dia memotong temannya sendiri. Ya, memotong rambut temannya sendiri. Ya kan begitu, banyak cerita-cerita kisah salon rambut yang terkenal hebat, yang hari ini ada di mana-mana. Awalnya, tahukah Anda? Dia mulai memotong rambut bapaknya sendiri. Memotong rambut teman atau sahabatnya sendiri. Yang artinya, awalnya itu gratis para pendengar Anas Radio. Begitu juga Bang Andri Abu Umar ketika dulu memulai bisnis konsultan, privat dan training ini. Ya enggak? Saya training diawali dengan mentraining teman mahasiswa saya sendiri, adik mentor di kampus saya sendiri, dan itu awalnya gratis. Ya, tidak bayar berminggu-minggu berbulan-bulan, tetapi dari situlah kepercayaan diri terbentuk. Dari situlah kreativitas terbentuk dan akhirnya kita kasih harga dan harga itu baru kita kembangkan, kita marketingkan sedikit demi sedikit. Saatan, ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, ya, mental entrepreneur itu harus segera dibentuk dari sejak dini dan jangan ditunda-tunda. Sekian, terima kasih. Ya, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan pernah menyerah. Ya, dimanapun Anda berada, selalu semangat dan optimis di atas sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakallah khairan kepada abang kita Abu Umar Andri Matsa. Semoga beliau selalu dirahmati Allah dan semoga keluarga juga selalu dijaga oleh Allah. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Bincang Usaha Mandiri kita bersama motivator bisnis Andri Matsa. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di pekan yang akan datang. Nantikan terus acara-acara live di Anas Radio. Tetap dukung kami. Berikan saran dan kritik Anda di email kami di kotaksurat@anasradio.com. Baik, mungkin kita undur diri dulu. Kami undur diri dulu di hadapan pendengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.